Saya berniat untuk melunasi utang-utang riba, tapi kenapa ketika niat itu datang begitu banyak ujian yang kami dapati? Apa hikmah dari semua itu? Untuk menguji, kita tidak harus secara persis, tapi ujian itu untuk menguji sejauh mana kekokohan kita. Memang jalan di hadapan kita banyak rintangan dan banyak halangan. Para nabi mencapai tingkat yang tinggi dengan melalui ujian-ujian berat. Mereka tidak ibarat naik kendaraan di jalan tol yang lancar. Nabi Ibrahim sampai pada tingkatan Khalilullah, orang yang sangat Allah kasihi. Lihatlah bagaimana ujian Nabi Ibrahim. Ujian-ujian yang sangat-sangat berat. Dibakar di api, diuji dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya, diuji dengan diusir oleh orang tuanya, diuji dengan diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya di tempat yang tiada siapa-siapa di sana. Ujian-ujian berat menghadapi Namrud, ya, dan ujian-ujian yang lain. Jadi mereka mencapai tingkatan tinggi setelah melewati sekian banyak ujian dan tahapan. Ya. Nah, mereka lulus, mereka kokoh. Terbukti kekuatan iman mereka. Maka begitu pula Anda. Sejauh manakah kekokohan dan tekad untuk melakukan niat baik itu? Apakah dengan ujian tadi kemudian jatuh, mundur sebelum berperang, atau kalah bahkan sebelum berperang, atau akan tetap maju menghadapi rintangan yang insya Allah nanti akan dibantu oleh Allah Azza wa Jal dan akan mendapatkan jalan keluar. Ya. Yeah.